Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Berarti sekarang kita masuk ke ayat 74 ya. Kita lihat ayat 74 di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Sudah dihafal ya? Kan dua minggu gak ketemu. Belum. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ. Ulangi. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika. Fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Dari awal. Aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar ulangi dari awal. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa